Pandai di mana? Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atu wal isrun ta makalah kang kaping 44 ya. Iku an Muhammad bin Ahmad sangking Muhammad bin Ahmad rahimahu wa ta'ala fi qaulillahi ta'ala wa sayyita wa hasura wa nabiyya min as-salihin. Sifate Nabi Yahya niku wa sayyidan dan khalid dadi sayyid. Sayyid iku tuan, tuan niku sing ngalahno sing ora duduk. Sifatnya Nabi Yahya ini wa sayyidan lan dadi sayyid. Sayyid itu maknanya tuan, tuan itu maknanya itu atasan. Atasan maknanya boten apa? Tunduk. Eling-eling wa sayyidan maknanya tuan, boten tunduk. Wa hasuran lan hasur. Hasur itu ora dewe grejet ambek wong wedok. Layar go putu sing ora seneng sapa Nabi Yahya finisa ing dalem wong wedok. Lali adzin ora krono apes, ora krono impoten, ora krono apes, ban liman isyahabati balik krono ngalang-alang isyahabati. Beliau bisa mengekang sahabatnya faktor halif loko. Wa nabiyan dan Nabi Yahya yudhati nabi minas sholihin sangking kategori wong sing sholeh sholeh. Kala dawa sopo Syekh Muhammad, Syekh Muhammad bin Ahmad. Ini latihan latihan ngalim tafsir songko lafat mufrodat terus ada beberapa ahli tafsir yang sangking ulama riyin itu nafsiri Quran lewat nopo mufrodat nopo mufrodat itu kalimat per kalimat jadi boten ngenteni per susunan kata tapi per nopo kata dawe saya Muhammad bin Ahmad dakaro nyebut sop Allah Ta'ala sop Allah Ta'ala nyebut Sayyidana Yahya ing Sayyid kita, Tuan kita, supane Yahya disebut sayyidan ing kata sayyid atau berstatus sayyid. Padahal bahwa Khalil Utai Yahya iku abduhu hakikate muk kawulane Allah. Kok iso Allah iku sing pangeran kok nyebut Yahya napa sayyid. Padahal hakikate Yahya namung abduhu kawulane. Lah niku mergo ngeten. Li annahu krana satemene Nabi Yahya iku kana iku menang ana sapa Yahya ghaliban iku menang. Cara iki kuna maknane mungal, maknane menang ala arbaati asyae ngatasé papat pira-pira perkara. Siji alal hawa, menang ala hawa nafsu. Ora kowe kan gak tuan ning hawa nafsu tapi buruhe hawa nafsu. Nanti go bebek kabeh ngalur ngidul iku mergo diburuhno napa? Hawa nafsu. Nanti amben delok WA terus ya diburuhno hawa nafsu. Dero berita artis sing kok dibogeng iku berarti kowe iku repemu diburuhno apa? Jadi itu gak sayyid blas, no? Jadi darani sayyid itu tuan, tuan itu gak terkalah. Kan jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti kowe jadi tuan di diri kamu sendiri. Mulane Nabi nate dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh ngaten, ndak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau ndak selamat dari setan. Jawab Nabi lucu. Yo aku ya digodho setan tapi tak taklono. Dene wis Islam nang ngarepku. Dene wis Islam wis nyerah napa? Nyerah. Lah setan iku kula bareng ngukuru, setan nemu lemu yakin bagus. Dituruti terus dadi napa? Lemu. Nak lemu tambah kuat, tambah kalah. Iki jeneng kabduh tapi terusno dhewe iku. Alal hawa. Dadi sing diarani sayyid. Lah yo niki kula crito nyerane. Jenengan kudu syukur ngaji kula niku. Jadi di antara teori tafsir itu maknani mufrodat. Nah, maknani mufrodat. Mufrodat itu kata per kata. Jadi wong Allah itu pangeran, kok darani Yahya niku Sayyid. Padahal Sayyid maknane atasan. Terus ngatasi sapa? Wong gak mungkin ngatasi pangeran. Jadi Allah nyebut Yahya Sayyid mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsu setan. Ya, kowe ra ngarah dipanggil Allah Sayyid. Kowe paling panggilane ya Abdad Dirham. Waya Abdul Mar'ah, no? Lain Nabi nanti duka teng sahabat tak isa Abdul Dinar, wa tak isa Abdul Dirham. Celaka banget wong kok kawulane dhuwit. Apa meneh kawulane nglamun, tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riyel wae elek meneh kawulane khayal tambah napa? Elek. Ora wong sugih medhit, muga aku sing sugih anggere wong tak sedekah koi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? Iku malah kawulane khayal apa? Ora ono dunya problem tak iku sombong. Dunya digawe liya biwakum ayukum ahsanu. Wong tau ditugoni Nabi Muhammad ape-ape wong dunya di masalah, cuma tau ditugoni wong-wong iku ya tetep ono masalah aneh-aneh wae. Pemene penggemar ya. Kalau presiden pilihan saya pasti dunya gak masalah, ora tau ngaji, yakin ora tau ngaji. Lah tau ditugoni kekasih pangeran wae akeh. Masalah terima ditugoni balamu iku. Masalah gue pakai tewo, dunyo. Bisa kira sampai saya Indonesia, sampai Mustafa toh. Jajal. Oh sumpah. Misalnya jaluk suwargo yang lama, jaluk yang paling pura-pura kancing Nabi. Mana mungkin pengiran ikhlas Nabi ini disayangi Mustafa. Pura ikhlas, apa? Pura ikhlas. Jaluk suwargo ndek di daerah gelem. Imam Musola jaluk suwargo ndek. Angel, apa? Mimpin uang itu. Kok nerok ora gelem padahal pantes. Yo mboten. Padahal pantes. Tapi yo tetep. Lah nek ngaji ge wong ben. Kulo nu termasuk kagum nek kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini ge baro kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi baro kayaknya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional. Sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Itu nak sampai ngaji kados kitabnya teniki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab luhut. Karena tadi, kayak ini kan enggak kitab tafsir apa? Enggak kitab apa? Tafsir. Tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok. Karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abduwa. Oh dikatakan saya itu tuan. Tuan maknanya mengelola. Mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kowe iku tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. Anake cebok iki WA-ane budake WA. Terus wae kada terusno. Wes antum sayyidun utawa iku antum apa? Sadat utawa budak? Budak wae mbak apa? Tapi budaya Allah, rapuh-apuh budaya apa? Nafsu. Jadi li'annahu Nabi Yahya kok darani Sayyid mergokana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan empat hal ini. Alal hawa, ngalano hawa, nafsu, wa'ala iblis, iso ngalano apa? Iblis. Wa'ala lesan, iso ngalano lesan. Lesan itu kalahno kang. Jadi rauhlah kayaknya harapan lebih baik. Presiden iki nrawale kan wis tetep lumayan nek presiden wong apik lumayan ngono. Nah, setuntas masalah ya akhirat iku. Dunyo ya ora iso selesai. Mau dipimpin nabi ono munafik ono wong kafir. Ya mergo dunyo iku sing gone napa? Gone napa? Masalah. Ya biasa wae ono masalah diselesai. No, nek iso ora ora iso ben. Kok repot apa? Kok repot. Mbak Nora Wilson. Alal hawa ya dipimpin pantas-pantas sih. Kalau pulau ini pantas-pantas sih mulang. Terus dadah oke pinter ya angin. Biasa wae. Lumayan. Sangka raro jadi roh. Sangka rondok. Tapi serau sabisi teman-teman. Mari kecewa. Mari roh. Alal hawa yang ngatasi ngalano hawa nafsu wala iblis. Alal ngalano iblis. Wala lisani lan ngalano lisan. Wala lhodobi lan ngalano yang ngatasi sifat hodobi. Ya jadi mulanya Nabi Nabi Dawa. Ta'isa abdu dirham. Ta'isa abdu dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat. Yang sering pertimbangannya itu uang di sana ini nanti tak isa abdu dirham, tak isa abdu dinar. Malah nak ning kitab-kitab Imam Ghazali luwih paramene. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nanti ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawa nafsi. Ini dewe pangeran, dewe kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawa nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya iki napa? Hawa nafsu. Kok ndak gimana juga? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu itu mesti nafsu, tak jamin itu nafsu. Ora kok mungkin wis tak jamin 100% itu. Wong aku ora apik Mustafa. Ora gampang lho jenggoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti ambisine ya mulang. Tapi dia ini iso ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya? Kula ya kadang ngerasa kabur wong kok mulang Mustafa, jangan-jangan saya suul adab. Lah kula siap dijajal dekne mulang aku ya siap. Tapi sing rae kelas kan luwe akeh. Oh, ana demo nasional yakin. Jadi enggak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyuwun sewu. Pernah ada satu dialek sahabat yang nyuwun sewu orang rendahan, cara zahir orang rendahan digejlok mek sahabat sing papan atas. Ketika digejlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman apa pada hawa apa nafsu. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya. Dan sumpah fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'ah. Saya ada akan mengangkat rokobah itu ya wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak, akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadmin nafsi itu sampai seperti itu dan itu disebut Tuhan karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut, nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut, nurut itu karena kalah. Sekarang kau tunduk bena nafsu berarti karena kalah. Berarti kue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyuwun sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nek wis syirik kudu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ana ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing dadi hawa nafsu sebagai pangeran. Muangel. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki, ngentruk sik alumni nek kon milih pilpres ora kangelan. Mergo wah Pak Guru terlalu lugu, ora roh infone. Wong wis do keminter kabeh. Ku itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ana dan itu sah karo aita manita kula ilaahu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi aita itu bahasa Jawa piye ke carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhudha ilaahu hawa. Artinya gini tuh. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya okelah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah waktu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu sirik-sirik yang resmi ya. Tapi sirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji be golek duit abadi. Wah itu kan, wah itu makanya sirik seperti ini jenis sirik khafi, sirik sing banget apa? Samar. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang dilotok. Lho kula nganti sak niki sering njuk sepuro bojo kula, bukan karena saya inon kubut, karena tadi justru ketika saya menang, harus ada hadmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya, karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kalau biasa aja sepura anak kalau Hasan ya biasa. Bapak maafin ya tadi janji tidak itu. Karena ini hadmun nafsi apa? Hadmun nafsi, mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi dia biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gejlok sahabat, kemudian sahabat itu gelok, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya ngelakno dekne semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, ini orang itu Mustafa, ini orang jenggot, ini orang jenggot. Tapi harus jenengnya di situ, Budiono itu. Sekian tau, sama. Dia jenengnya artis di situ. Nama dulu milenial, terus baptis. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren, lah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh tunggu di Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya enggak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafadzkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adetuhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dalika kafarata wa zakatau wa tuhuru. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul ghadab apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi oh, ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Jika pilpres ini gak seru. Terus baru ujung-ujung di presiden nanya, wah itu sebalikkan tentu ibadun. Orang, wes, hok, fitnah. Gak jelas. Sakya ini melok. Parah. Lho kula mbek jenengan takoni apik sampe kula sowan teng mriki lho sampe. Sampeyan arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lungo ning dhuwur sing sirahe Mustofa pas sak sikilku iso. Tapi kula paling gak dilingi dengan mbek pangeran. Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti napa? Saya yang sowan ke Jogja bukan mereka yang sowan ke saya. Dilingi-lingi aku cek sopan. Lungo ge sederajat. Lho soal takdir aku sing mulang itu takdir. Sajane iso wae dijajal aku sing ngaji gak apa. Nake wani. Nara wani tak somasi. Iblis mulang iki metu motor. Lah keliru kabeh pacare. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar iku ning lawang ning jaba omah. Saking kepingine tawaf. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa sampai dinyak sampai sahabat sih ya orang lah orang yang biasa mulia jadi ini Nabi kok mangan kok budak bukankah saya budak terbaik malah Nabi bangga dahar ini budak ini bangga bukankah saya ini budak terbaik dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi kayak khas wong awam jadi berdahar itu jijine dikelmuti terus tisune itu nganggu apa dengkule napa nganggo napa sak-sak ngono isore dengkul bahasa Arab e sak apa kentol e kowe iku cara kowe kiai sing to ra ayo coba sini kene sing wis juban-juban ayo coba kowe juban diundang bupati terus mangan kok lamuti dirijimu isin gak ayo coba oh isin gak ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa oh isin gak sak Mustofa isin ki RT padahal darah ini gedung sangan kayak rata tahu itu pakaian perhitungan malah bawa rak barang nggak diundang bupati mangan swidi bahaya deh tapi bariku juga berkat berdoa jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam belanja sendiri di pasar ketika istrinya bawa ya nggak boleh sahabat memaksa bawa ya nggak boleh Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilah. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilah. Sing dhewe barangmu pantes sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin blojo ning pasar. Kadang blojo arang-arang juga gratisan. Itu suka akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti mesti saya ning pasar. Ndak anak-anak. Selain niat hiburan wis. Dadi wong awamku penak. Kalau kecelok ketok itu biasa tempat. Biasa pisau-pisauan berkonco-konco itu biasa santai lah. Giling-gilingan nak kita awam lah. Tapi ke jenir aku takut kalau bawa minum tembakau karya. Dan itu unik. Uniknya tadi Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awalnya fati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innakum la yakuluna ta'ama wa yamsyuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh Nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar piye saja. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini Nabi santri tapi lucu dewi. Allah itu pernah nyifati Nabi ya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kaya umumnya uang, wayam syuna fil aswa dan jalan-jalan di pasar. Terus Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa, tapi nak duniawi biasa kaya orang awam. Mulai bujur ngamuk ya biasa, kepengen sarapan juga boleh rum disediakan no, ya biasa, dan Nabi ngeresponnya ya apa Aisyah, gak ada yang saya pakai mangan, sarapan buatan yang tadi ya Rasulullah, idhan asumuhi sautak poso Ya santai aja. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kok direga. Ora ono nabi kelakuan koyo kowe ngono. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai wae ora. Dadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku yo rileks. Misale wis niat poso, poso sunat wis syarate, syarate poso sunat. Wis niat poso, jubile jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah, saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir, ya sudah aku rasih dua bos. Ya rileks ora kosok, ora religius, istiqomah dalam ilmu ini ora ono nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Wes sok kriminal-kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan-kelakuan abdun nafsi wa abdul hawa kan kabeh iki. Iki sing abdi wontenan piro? Piro piro sing abdi wontenan? Piro? Ono oh, ngaco. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdihi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ora abdu wa, kabeh wong ra abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu, abdu tenan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul gue saya ingin ini, karena pas main WA gue eling sholat atau pas sholat eling WA. Saya bingung nih jawaban. Ayo jawab situ. Ayo jawab situ situ. Kayak misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat eling ATM, apa pas ketelan mergo demi sholat. Jadi pas ngebono ATM, orang Allah Akbar langsung melayu. Apa pas Allah Akbar eling? Jawab aja jawab. Yo saking takwam pangeran, ngebono ATM wis mlebu. Ya, orang buku nak nabi ini, Allah Akbar, langsung geredek, nangis, melayu di masjid. Lali nak. ATM itu semua. Ada yang tahu, ayo tak jangan keluarga lagi. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor telu, wis ngerti komat, tetap antri. Jawab ya, jawab. Tetap antri, itu berarti Abdul ATM atau Abdul Wong. Ayo coba, sing jigo tenang, khusuk lah ayo. Nak sing rakusuk karuan, sing gue. Apa gue misalnya ATM boleh buat nasional adan, tetap buat terus nopo melayu. Zaman sahabat orang anak ulu. Zaman sahabat itu sampai transaksi we wadarul faidan mutiati salati yaumil jumati fasau ila dzikri wa darul fa darul fa maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal itu satu-satunya aset yang ora ngajar romo. Tapi kan iso di cancel tak jane paham ya? Rata-rata mbok cancel mbok tokno mbok terus kira-kira. Kabeh sak sing aja ngono kabeh kelakuane. Oh tak ulang pirang tahun panjang, gak ada perkembangan. Ya tetap jupo, biar-biar kok tadi ulma loh. Tapi ojo terus no. Ben guling-gulingan orang lakoni aro'aita manita khuda ilaha. Ini Nabi Nabi Dawo, abu hodu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Ele-ele pangeran. Ya tadi logikanya tadi, darani pangeran mergo top. Top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pengiraan Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pengiraan itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pengiraan itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah atau menuhankan ATM? Nah, makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes. Ya orang mungkin aku sak goblok-goblok ke uang mengerakno duit ATM. Kita ngaji ra khatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Lah kelakuanmu cek ngono to. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti rong dina telung dina, tapi anggar piyambake mun salat utawi terus terus Quran nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud teng jenengan, cek sombong ya. Saya dengan Hasan tuh anak saya, kadang kula gelo bab perkara apa, kadang ngene pengen ngeneng tapi bareng karo sujud. Gusti cek angkuhe kula wong kok ngeneng wong sujud. Kula sajane bolak-balik pengen ngeneng sampean, tapi nek eneng sama amal grep udah sujud. Wong kok ngeneng wong sujud. Mau sujud piye yo ora roh tapi wong luar biasa wong sujud itu. Pangeran sing pangeran wae ngelemong sujud, tarohum rukaan sujud. Wong pangeran ning apresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran ngapresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ana. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora usah aktif-aktif banget. Karo dene piye dinurani lho kok komunikasi nang mbek jurkam-jurkam. Dadi milih presiden sapa mbok cocoki kowe wanita tanggung jawab ngarepe pangeran yo wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran maksud ben takok ane sing takok pangeran. Lima ada takhtaru hada. Walam takhtar hada. Terus dia jawab piye? Li annahu kadza. Kadza-kadza mbahmu pangeran ora kena go bodho ni. Sekali-kali oleh pangeran to. Senengane kok anut berita ni. Anut pangeran, hukumnya pangeran. Tak baleni malih. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun be ulama-ulama. Kowe nak ben alim tafsir tenan, kowe aja mung sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknanya tuan, tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi kayak dunia pemeran Susana yang film budak setan. Nyataan itu ya kalah mbak apa? Setan. Lo sering ngelak film budak setan. Gue ngiling-ngilingan. Nah kelakuan itu gue corok ketok yang ini. Sofyan Asawri jadi wali ruang samu terus sering wiritan kok. Itu biasa ada ini. Sofyan Asawri senang ini ngaji. Gatus kulo senang ini ngaji. Dia ini jadi wali gara-gara anak duhur kan misalnya jam rolas. Dia ini setengah rolas yang sanggono. Misalnya asar jam telu ya dia ini jam telu kurang 5 menit sanggono. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum adzan. Pasti sebelum adzan. Ditakoi. Ya nene ya mepet ae pas ana ndene wong alim. Wong alim ngene khasis ngene kula ora kuat wiridan suwi-suwi wis mesti tak jamin. Ditakoi, kenapa Anda begitu? Aku iku isin mbek pangeran. La aku nukal abdis yo koyo budak sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek kuwi budak sing buyute elek. Misale aku dadi candaleme mbahmu terus ngerti nak jam 8 misale yayu yo gekno kopi misale. Terus rono tetep ae ngenteni diceluk. Hak gekno kopi lagi. Nah ora ya suara. Iku celek ta cape. Gak jawab. Celek. Wis ngerti nak ayam ngono pangeran manggil saya ala salat. Tetep ae ngenteni diceluk. Lah ya jare suara sore to nak aku iku mau dadi budak celek. Moro wae kok ngenteni diceluk. Nak budak sing apik setembe ngono. Paham. Iku iso dadi wali. Kira tau kok mikir ngono. Mergo ora wali. Dadi wong nak ora wali kok dalah ora mikir ngono. Esuk yo mulai yo. Wani. Tapi tak jamin tetep ora wali, mergo gak inisiatif dhewe. Kok iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku yo ora abot dadi wali ya. Wali kawin. Kan kebaikannya itu ndak dengan idenya apa? Ndak dari dirinya sendiri. Ayo lumayan lah, mantas sebab di komen bawa minum. Senarai sewali ya sebab pokoknya mati, gaya-gayaan lah, supaya lumayan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan Ats-Tsauri. Sampai semua ulama sepakat punya madzhab itu ada lima. Menambahkan Sufyan Ats-Tsauri masyhur itu di kitab-kitab. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madzhabnya sehingga mundaris apa hilang. Tapi populer dia enggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sama ngaji Ihya, ngaji kitab apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? Ats-Tsauri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sufyan Ats-Tsauri. Masyhur. Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia kebetulan enggak, nasibnya kurang baik. Supaya aku lah di murid kue-kue, itu murid guru. Apa? Muridnya itu enggak dokumentasi apa? Nah, gue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam apa nih? Jadi dokumen ini hatimu itu mergo yakin lalinan. Karena di sini orang murid gue salim, jadi ngerekam itu jinggut taduin apa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Aku udah di Imam Syafi'i nang karo Syafi'i. Ya jenenge Muzani, sing kau jadel entek itu kau Muzani Robi nggih, terus Muzani Robi Buaiti. Terus ya, terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi niki boten terhitung. Karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustaqil punya madzhab apa? Disebut madzhab napa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Robi. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip madzhab Syafi'i itu redaksinya Qola fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip madzhab Syafi'i itu Qola fil Buaiti, karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buaiti. Sehingga disebut Qola fil Buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan yo aneh. Wong alim yo ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius ngendikan itu la ba'sa bihi. La arobi ba'sa. Mbah aku ora ro. Yo ora apa-apa. Muridnya terdebat, maksudnya ora apa-apa itu piye? Cara kowe nak ngomong kan gak debat, kan gak paham, dadi ora debat. Dadi ora paham yo barokah mari ora debat. Jadi misalnya Mas Safi ditakoki. Jadi kayak misalnya dadi Imam Muzani tak takoki. Imam Safi ngendikan ngene. Ini kisah nyata. Sing darane najis kuwi, Mas. Misalnya taek kan najis ya, uyoh najis. Kemudian misalnya ono apem tak jajan kena uyoh, itu najis berapa? Mutan najis, itu yakin? Yakin? Nah, itu definisi apa hukumnya pangeran? Nah itu terus muridnya itu bingung, apa sih muni? Definisi bang, sehingga tak muni, boten hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener, ora bener kowe cung sing hukume pangeran ora definisi. Pangeran kok definisine. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham. Nah, kowe kan gak paham. Mergo yo orang alim. Dadi wong orang alim wis ora iso diarep-arep paham. Maksudnya ngeten, rungokno, awas. Engko bari iki insyaallah lumayan. Ya rungokno ya, Mas. Misale kowe duwe kertas kena Uyang Mustofa, Mas Uyang Mustofa khusyuk lah, najis gak? Najis. Atau mutanajis, mutanajis artinya bisa disujani. Sepakat ya? Itu hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih ya, berarti kira rapati wali. Cara Imam Syafi'i enggak, itu hukumnya pangeran. Ya muridnya semua definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan, anggar barang suci, kena najis, jenenge mutanajis, mestinya itu kan jadi kaidah, jadi apa? Imam Syafi'i gak jelas, orang ngono, dong, gue kurang tahu mikir, orang ngono. Berarti gue yang najis, paket murid, gue kok sakit. Manusia kok Mustafa ini, kau apa aja, mani kan? Mani gue lewat di dalan gue yang ayo coba. Lewat, berarti mani gue najis tak suci. Lah ya, terus mulai. Lah nak pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang mutan najis ra iso, mau mae campur. Berarti Mustafa itu kombinasi mani dan baul. Uyo. Apa itu? Nah, padahal mani hukumnya suci. Oh, nak ngono suci ben najis hukumnya pangeran. Cuma ono definisi umum angger kena najis semelok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya koyo mani, koyo dok pitik. Misalnya Pak Hudi ono dok pitik dicekel. Wajib ijek gak nape sholat, ya orang wajib ijek. Padahal lu jelas mesti doke pitik keluar kok dubur. Berarti ngelewati dalane telek. Kok ora tau ngaji fikih kok. Dadi kula niku iso ngaji ngeten iki barokah sinau fikih. Kula niku sinau fikih mulai kitab. Nganti sakniki kula jek mulang salam taufik. Kula khatam takrir wis lali jumlah. Jadi kalau macam macam sulam taufik, rencana kalau pasangan kalau orang baru macam sulam sapi nak, boleh kalau ngaji fikih terus nanti. Kalau bahaya kan, nak serana saya ngaji fikih bahaya. Kemudian pengajian dok tambah bahaya, mau uang terkau pengajian suwargo, dulu wajah kiai. Ya, misalnya orang wajah kiai, raro suci, raro halal, raro haram, sapi biye. Bro, lalu itu tetap raro halal apa? Lah saiki berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ana definisine? Hukumnya pangeran. Terus kuwi apa ngasalno piye dari Imam Syafi'i? Muridnya yo barang sing bali lho, jan murid dhisik wis do ngalim Imam Syafi'i misalnya ilmune 9, muridnya ilmune 7. orang koyo kowe aku ni ora dhisik ku mau kacek sithik ngono ae. Mulane kadang-kadang gurune mati terus muridnya memperkenalkan diri di madhab dhewe mergo kacek sak jengkal. Napa? Enggak sampean kan gak iso ngadeg ke madhab dhewe. Gus Mbak dhisik maca jalan, Gus Mbak kapundhut tak maca tafsir Bedowi. Jajal ae nak wani. Nak ra kowe diguyu tikus. Terus kowe ngorek tafsir apa? Bedowi. Wah, marem ya jane. Nak wani. Paling sing ngaji loro iku mbok bayari lah, gak gelem bayari ra gelem. Ero ngono. Lah Imam Syafi'i saking ngalimu ana sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi tuhiron. Kula hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi tuhiron, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Muridnya yo pinter ana sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Lewat dalane apa? Ya suwi lho, Bos. Misalnya dakar pirang senti. Umumnya pirang senti, Bos. Kayak biasa ngukuri bro. Lho gak iki wis inamu hala estasi minal hak, barang hak ora usah. Piro-piro umumnya. Wipat berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misale ana apem kena Uya Mustofa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho. Mani liwat makhrajul baul pirang detik. Iku pirang detik lho kan bakal ngukur lho, Bos. Dia itu gayanya sok khusus. Biro sih, biar agak mentolong. Biro sih, biar centi. Lagu kan uyah ku cair lewat jalannya uyah apa mani ku kan cair lewat jalan kiro-kiro jalan nemu uyah kan sisa-sisa uyah sebab suci ini kan butuh edok. Kira-kira najis terus. Najis. Tapi ulama ijma nak mani ku suci. Lah iya terus dibantah murite, laukan al mani yutahiron lakana fi makhraji yuto fi majrohu mayu najis. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya atau mengeluarkan barang. Wah, Imam Syafi'i ngamuk. Bantah murite ngamuk. Ya tapi ya seneng roh murid alim ya seneng tapi ya ngamuk ulama modeli dhisik ya ngamuk terus seneng ya terus tapi ngamuk sih menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh murid pinter timbang ra iso bantah ngene iki perkara tok mau sami nawatokna perkara ora paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukna kudrohe pangeran Allah iku kudroh ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat itu wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa jamil labanan khalisan sa'iqal disyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ya dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu, susu ya liwat proses. Ana sing ambek didatekno pangeran susu ya liwat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben pancen pangeran kuwo soke ora usah kecangkeman. Murid tenden dia ngono. Artinya kan nyata coba sapi ku ngelola apa coba? Ana sing tetep uyah, tetep tarik, tapi ana sing dadi susu. Kok ora susune sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono. Ya mergo apa kuwasa? Aku sing dadi madhabe ahli sunan apa wal jamaah. Mulane ora usah anggap Indonesia kutha kutha negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya sing ngene iku. Mimbeni farsiu wadah. Kowe kancanan nang fasek malah dadekno atimu apik. Muga syukur kok kowe rapati fasek. Kowe kancanan wong alim kadang mari khasut. Wong kok enake ngono dicucuki dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora kadang kekancaran wong fasik syukur mergo kowe luwes oleh dibanding. Bareng kekancaran wali dicucuki wong akeh untuk salam templek pe malah hasud. Dunya ora mesti kabeh. Mergo butuh pengelolaan pikiran. Mulane seperti yang qalbal qulub sabit qalbi ala dini. Kalau di konco sing sok suci, nak rawang ayu, aku merem-merem. Rawang elek gak? Tanya be aku, aku malah dosa, aku kiai latihan yang ngulik aku. Maksudnya piye, Gus? Lah masamu delok wong elek terserah dosa, mergo jane nak elek ora nafsu. Nak ayu. Nafsu dadi nek merem nak rawang ayu tok, nak rawang elek ora tanya. Saiki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ora apa-apa, kowe ora nafsu. Iku gelo ta ora kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa dadi kowe nak delok wong ayu dosane sawat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kalau kita nanti di konco kiai ini kisah nyata. Di konco kiai, ragilum kancanan Gus, ragilum kancanan kiai gede. Ini tangkret kulo, Gus jenar no biasa kancanan Gus-Gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus-Gus gede. Meskipun bayar rakyat-rakyat ini ya tambah akrab. Kodoh akrabnya lah kulo nulis. Tak anggap kabeh kaulani pengiran. Lagi aku tak kok apa yang ngandani tak kok. Nak tak kok orang tak jawab. Wong kowe tua aku, cangkeman. Nah yang ngandani tak kandani. Nah ini yang kersuan aku ya sampai cadalem ya. Cadalem ya suwireng gudu. Tukang gawano tase kadang yo nak sowan itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Dene iki Gus, kok ape wong cilik terus ben ati kula alus. Alus sapa ke kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gede kan kan rawani ngongkon. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah, wis kliwat aku. Jadi kita ini tetep de dosa. Misale aku kancanan Mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil, ora kena tak kongkon. Nah, nak ngono perhitungane kan aku Fir'aun baru. Saleh aku mau kancanan Pak Hudi kan tuwek ora kena dikongkon. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Wong ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisore ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelolati ora gampang. Mulane kula sanu takdir, Pak. Aku ora tau nyeleksi wong buan kok. Nang pikir menawa pangeran kenal jenenge kenal ora yo wis terserah wong. Mapem kula wis ngoten iku murodan wala takut. Dadi iki penting iki jenenge ngaji mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan nyon sewu menteri, menteri kuwi wong top utawa pejabat, dadekne kowe khasu. Kancanan wong sing lumpuh dadekne kowe kepengin ngamal. Dadi ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apa endi? Apa kancanan wong lumpuh? Mereka kue dua inspirasi, ngamal. Sementara ke kancanan bupati malah kepinginnya toma. Tuh, saya ki mental toma, apa mental ngamal apa ini? Ngamal. Tapi nak ke kancanan wong lumpuh terus, mau kancanan bupati susu hasut, hasut tuh ya. Elek sana takdir lah. Aja buka bersama ya melo. Sekarang mangan bareng mulai. Tapi harus satu toma. Ngomar mulai, kok ini dok? Ya iku yo toma, nang kesimpulan lho bukan sama tok to. Nganti takok-takokan iki liyane. Lah kok ngene tok, lah ben. Lakokan kok dong ngono. Akeh sing lakokane ngono ngene. Akeh to. Padha sing muni kuwi lho. Lah iki kok kok disepuro pengera. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pengiran ora sambung warai. Karena tadi ngelola ati ku gak kan. Lho masyhur kowe kancanan wong fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan wong saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gadah cerita banyak lho tentang itu. Suatu saat Kiai Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah, tentu yang tamu banyak, sing aturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud, kok enak dia terkenal wali, nyalami tempel akeh terus yang memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritakan bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Muhammad. Karena memang beliau masih misanan sama bapak saya, misanan cerita sama bapak saya. Mungkin saya aja menangis tapi saya dapat menangis tapi saya dapat. Jadi sama bapak saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau muka syafah tahu kiai ini hasud. Enak yo iya, jadi wali gue enak. Dua ya, jadi paham itu malah tiga cok. Duit akeh mobilnya Mercy, Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Tomon itu. Jadi ini dibully ngono, ngusung hasut, dene tenang ae. Terus kon gawa banyu sak gelas penuh, gelas penuh. Monggo menapa-napa bae kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan beto ora oleh kocak. Dadi numpak Mercy nggo gawa gelas bekra oleh kocak. Dadi wati ati banget dijak mbung pengalunan. Bareng bar ta apa? Penak numpak Mercy, Bang. Mboten penak mergi jegok. Terjadi Pak Hamid, podo, aku pang para pangeran, lu yo jogo para ku pangeran, orang jogo duwe, emang samu penak tapi. Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah, sibuk dengan kaya aku ini kan jare wong akeh kan dipengaruh akeh jare ini, tapi aku serah kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum gemuka sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra ini Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya apa. Cuma bareng ning Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling nek. Tapi ilinge Allah sih. Terus nyifati Allah apa gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling nek. Paham Mas? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu ora iso digeneralkan secara masif. So wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang enggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Baqir. Masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus kaji Nabi, berarti cucu kenal masyur jenis Sinten, Sayyid Sinten Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu, bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival bedo jago, boten. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias, jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq, itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq, ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya, jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, lima ada, kenapa? Diceritanya. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika, sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya, coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anadzabaz zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minaz zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. Lima datakunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isnan. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Wong meneh mateni Imam Musala, oh tambah gede. Pemula sing jenggoter sing khusus tambah gede. Pokoke sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeper terus. Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi, sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq, gak apa-apa kalau begitu. Gak apa-apa, kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah, ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif, kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakake to misale Pak Hudi Pak Mustofa dagangan telur ayam, apa wabar wabar bujine. Pak pe mangan ijik mergo bar nyekel apa? Ndok, ndok ku lewat dubur. Paham? Yo repot kabeh no. Nah, tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang dimungkin contohnya itu. Bakor biasa. Dulu itu kalau giling apa itu? Beras. Apa sedulunge beras itu gabah ya. Dulu itu kan enggak ada selek. Tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa? Gabah itu kan ono sapi. Sing koyo sak ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah ra ngono apa? Sapi utawi apa lah unta dimuter apa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyahe sapi yo nguyah yo ngising ambek ngumpirang-ngumpirang jam kan ya nguyong isi ya cipratannya ya dok gabah dok beras mah itu nih mungkin diceritakan lah singkat cerita ada kiai kok Mustofa ini sok khusyuk ini terus takok ini itu aja sih kok disuci Imam Burgini itu ulama tau ngamuk deh ah takok nih rata aku murid takok nih rata aku ini pun betul takut Orang kalau lama-lama sih bergiling lagi, ya tenang ebar mulai dipangkul, ya santai ebar itu wae sholat ya, sholat wae masak ya radhi cuci ya biasa wae, ya radharani suci, ya radharani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu. Utilu daily, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa? Apa? Yang pakaian yang bawah jadi apa? Meksi. Ya kira-kira kalau di Indonesia meksinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunat no cingkrang. Tapi di Indonesia contoh no cingkrang sudah dialiran. Jadi gigi itu rapati wani nyontok no apa? Cingkrang. Singkat, padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ada bekasnya teledong, bekasnya najis ada misalnya peceren-peceren najis kadang kan ya nyiprat-nyiprat yang putih datang. Singkat cerita, Maimunah tanya, ya Rasulullah saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis lalu dail saya ini dailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Dailun bahasa Arab ya, pencobaan latihan bahasa Arab jenis apa? Dailun siapa kaji Nabi enteng? Yutoh yuruhu mabadah ya sanggup aja kok suci jadi yang berbar kena najis kok liwat neh ya suci kok kena najis neh liwat neh suci wa alaihi amalun nas begitulah amalun akhirnya sudah gak ada debat tadi andai kan kaidah anda tadi benar setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis wong yang masjid kan wajib salin sarong kabeh mulai ada yang was-wasan perkara ini lah jajalah yang masjid di sing ora ping liwati najis sampe roh raine wis cingkrang lah wis ngasih cingkrang lah mergo wong cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan bodho lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa najis kira-kira munggah iku tok sarang tok apa nganti tok klambi ngisor kira-kira wae kira perlu nganti tok klambi apa contoh gampang nak udan itu udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sarang tok lah kira-kira ratan itu suci murni apa anak mutanajis ya jawab andai kan kaidah itu jalan tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai masjid. Tapi tidak ada ulama yang salin ya biasa wae jadi dablek itu bener senajan orang kok ilmu nah ini alhamdulillah dablek anak bener rey. Pas ya dablek pas ya jadi dablek tapi pas justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidi-sidi apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi Dawuh yutoh hiruhu mabadah apa? Yutoh hiruhu mabadah. Nah setelah dianalisis meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Hanya kalau jarak tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek toriko. Wis pokoke sing ngaji swarga. Wis pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng ana tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nak melok fikih kon, melok partai fikih. Sekaruan hati saya mayoritilah dia heran fakihu fikih. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Jelas wahat sema yuridillah ya khairan ifaqih. Firman Allah tenang. Ini contoh kias. Mutahhir sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab. Ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul qalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi Dawuh yutahhiruhu ma ba'da, apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane opo hadis-hadis? Mansu jika. Dadi nek ora nak wudu, ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disolder ya ora ngono. Ora-ora ngono contone ora ngono. Iku ya haram, horor dan bahaya. Nggak, ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Jodoh, maksudnya. Ngawur, berusaha gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini. Kayak orang biduan atau orang naruhan, orang diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah yang ada di tekong itu. Ayo jawab apa sih? Enggak kan? Wong gono ayo jawab ayo. Ayo, sing jujur, bocah ngaji kok ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana telethong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresiki? Ketok. Mesti sangke. Pengacara oke. Ya ora pati rapati kudu dipengi kan. Tapi dia ngaji ya rodok wedi. Tapi ya rodok ngono. Nah itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini sebab kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa batu bata itu kan nggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa najis itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'i sendiri dalam bab ini dong ngikuti rontok-rontok mazhab Abu Hanifah karena batu bata itu ngalami proses taskhin apa taskhin dibakar dengan api sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa dibakar karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api berarti sudah tadi kan ma turab api tapi ojo wudu lho ya maksudnya gue contoh batu bata gue contoh apa wudu ngono ana wong kangelan tayamum kangelan banyu terus wudune mbok ojo orang ngono maksudnya ini pentingnya madzhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api pembakaran api. Itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba'ah. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai batu bata ya tenang. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki lha ya karo gak hebat to. Wong kok bener sedurunge roh ilmune ku nara. Nara ditedir wong saleh ra iso. Ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kok sampean aku boto tenang to. Tenang. Wis roh ngaji iki. Wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa berjalan ini maksudnya. Mohon kalau terus no. Ya, moga-moga jadi Abdul Wahab, okay? Ojo Abdul Hawa, ojo Abdul Iblis, Abdul Lisan, apa mana Abdul Khodob. Sampai menurut ayat apa? Aro'aita manit takhuda ilahahu hawa. Sampai kita dadi ana hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan ndak kita ikuti napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al-khamisah wal isyrun iku analiyan karoma wa waja. Ya. La yazalu dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asyar. La yazalu ragin sebisir apa dinu agamu wad dunya lan dunya qaimaini berdiri karoma. Maksudnya normal karone gua kira ini terus menang karoma. Madamat selagi ini jauh apa arba'atu asyar apa apa bura-bura perkara. Pama mengerti mak mas dariyatun mas dariyat durfiyatun kan jadi dorob. Jama tidak mak tamun tam di mana berdia. Tetamu rasa kuper. Siji madamal afnia alayab kholu nabi makhubilu. Selagi ini cek ono sopo al afnia biro berang suke alayab kholu nara merdit sopo afnia bima khubilu. Lan barang kang denparingi sopo afnia. Dunia wi cek ape selagi ini suke ura merdit. Elayam nauna tegese ora nolak sopo afnia min ito isa ini sange kei wong sing jaluk mima atau muwa sange barang sing dene tiga pengiran. Wala yam nauna lan ora moh sopo afnia al wajib ing barang wajib alih mengatasi afnia. Tidak belum jatah. Wa madama lan selagi ini jauh sopa ulama itu yang malu nabi itu selagi ini ulama yang ngelakoni sing dikerteni nal amri wa nahi ulama itu jauh waras jadi sing sugeh orang medit ulama itu jauh waras jadi ngelakoni ilmu ini jauh waras terus wa madama lan selagi ini jauh sopa aljuala piro-piro sing budu lah istab biru na orang sombong sopa juala amalam yaklamu sangking barang sing ora roh belum ngaji jadi ini bener sing ngaji kene sing sugeh orang medit sing ulama itu belum mulang sing budu belum ngaji pun amodus dok ya roh gak lah ngomong partai politik tapi tebar personal nebari sopo telu ini sebenernya lumayan layu riduna tegese ora mengu sopo al juala wala yang tani unan ora nolak sopo juala minta alumi mah sanging belajar perkara lam ya'lamu kang ora ngerti sopo wong akeh terus siji wae sing sugih ra medhit ulama e gelem mulang sing bodho gelem ngaji wis telu ana kabeh wis lengkap. Wa madama lagi sing perkara sing ketik sing keempat iki abet. Wa madama lan selagine ana sapa al-fuqara iku layak diuna ora dol sapa fuqara asira taun asirate fuqara di dunia iki. Wong khusuke ngono kok milih presiden milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah ya Allah. Pegawane merbot masjid mulang ikra qiraat. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngekek? Ngekek iki jenenge ora fuqara sing layak diuna akhirat taun di dunia. Agak sing lakone ngono. Ya berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 iki jelas agak sing ra lulus. Kusuke ngono bareng milih berdasar amroh ya kok do pinter do ngerti. Ngerti yo kemungkinan loro, penelitian to nglakoni. Kemungkinan iku loro, nek ra nglakoni yo penelitian, muga-muga penelitian. Tapi ketemu ora ora. Ya jadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun ya selagi wong fakir-fakir iku fuqara itu kadang maknane wong fakir ora duwe duit kadang maknane wong tasawuf jadi teng adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa tasawuf jadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugelah nek ape dadi wali iku dilatih fakir napa nah kowe kan fakir asli jadi dadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya? Pasti mulai mbahmu. Fakire wong Indonesia rata-rata kan mulai bae buyute. Zaman londo wis fakir, dadi anak fakir. Wong sing sugih wae akhire fakir. Lah dise bae sawah 1 hektar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 di anak 5 nan bagi selawe, taqabbal wa minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagi nece sepal fakara ngira-ngira fakir mulai ya piuna. Iku ora ngedol sapa fakara. Akhiratahum ing akhirate fuqara di dunia sebab dunyane fuqara. Maksudnya mau diminta dunia akhirate ditok. Lah wong masjid iku kon khusuk kowe eling pangeran. Terus akhire pengurus masjid milih si A mau mergo entuk dhuwit bangun masjid. Lah misale masjid apik terus wong lairing pangeran ora eling halal haram terus gunane opo? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir. Ibang masjid api, sing dilingira Allah tapi jasane sing bangun. Akhirnya railing Allah, railing sing, nah, ayo malah repot. Angger mlebu railing Allah belum tanda tangani oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah. Ya ora usah ngono, masjid biasa wae. Ora usah mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe. Nek ana negara nyumbang ya ditampa, tapi ora usah njaluk. Nek dikei ditampa. Wong adat ulama riyen ngoten, nek dikei ditampa ora usah napa. Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalah. Aku kan mau cerita adat ulama. Jadi kowe ora bantah, kowe kan gak ulama. Ya wis aku ya wis. Jadi kula nu kalah terus sampean. Bantah yo. Murid ada beling ini. Biasa Imam Muzani bantah Imam Syafi'i, wong yang ngalim. Jadi enak bantah-bantahan itu enak, seru. Bantah-bantahanmu ramutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan, lalu murid ada setako. Laukan almani yufi nafsihi tohiron, lakan fi majrohu ma yunat jisu. Seru, jadi apa? Podo alime. Terus Imam Syafi'i, ya apa-apa, ini nunjuknya kudroi pangeran. Mereka pangeran dawu mibeni farsi wadawil. Labanan polisan saigol di syarifin itu wah enak debat orang kok musuh gue ini kalau belak-balik gak dari panitia masjid terus api-api ah nanti bang gue jol gue pilihan-pilihan ini gimana Vietnam lah nak ngono piye gue zaman akhir nak ngono piye lagi Rene jadi takut dijawab balik lo bocah kok aku ada orang saya takut ini malah mangkel aku aneh-aneh terus piye tapi dibantul ya piye serabakat ulama no rapakat ulama iki yo di dunia akhirat ora dong pancen. Roe penampilan lho syukur. Nek cara ulama ro masjid ana wong sujud nangis iku sebab. Nek cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagere wapi, lampune sing kok apa sing kok kaca kristal. Nek ulama ro ngono nangis termasuk alamat kiamat nek masjid dibangun nek cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono dhewe ora wani padahal iku hadise sok. Ya alamat kiamat apa ya? Enggak jawab kan? Ayo dora wani omong kan? Padahal dok lu enggak hadis sih, sing ngaji iki krungu to. Enggak jawab krungu to. Tapi bebo. Ora krungu sing kok kan urip ora sopan. Apa meneh sing ora? Tapi sing bos zaman akhir ben. Soale kula berarti, mulan kula mboten nate pengurus sampeyan. Masjid yang wabi-wabi di daerah kulon, pengurusnya sudah ngaji kulon. Tapi ini bab itu ranut kulon. Ya udah ini jujur, pokoknya kalau ibu, wong alim tak nut jenengan, kecuali fatwa bab itu. Tapi yang mending ini, ya aku harus ngerti nanti rapat kalah, ngerapat aku lama. Terus proyek ngadepin, zaman Ibnu Taimiyah pun kangenan ngadepin. Terus zaman sekarang kita cinta, subhanallah. Hujjatuh alal alamin, ini pun bingung ngadepin. Padahal kitab itu termasuk kitab Hindu. Sa'alimnya Sayyid Sayyid Sengarang Sibut Surat Sayyid Alim Sayyid Ali bin Muhammad Imawan termasuk mengagumi kitab itu beliau ngendikan gini wong bangun masjid kuwate senajan itu jadi alamat kiamat pira-pira sing dibangun masjid tapi ya sampai ini ngono tok tetep alamat kiamat ya ulama di sini ngendikan ya tetep alamat kiamat tapi ya tetep ate kowe rido nak masjid tapi gereja kowe rido nak apik masjid tapi gor misalnya masjid tapi lapangan tenis sesapi lapangan tenis kowe rido ya ora rido tetap kita senang masjid tuwe. Tapi ya ben tetap alamat kiamat. Ya wis kompromi. Tadi ulama iki wali dhisik wis nyerah. Iku ulama zaman dhisik, sedurunge Sayyid Ali wis do nyerah. Pomene era kula tambah nyerah. Karena kula nu wis ngomong ngono wae tapi ora kepen dinut ngomong ngono. Tapi kadang ono santri ku sing tersiksa, Gus. Kula kok tersiksa kuwi pengurus takmir mat masyarakat tuh pinginnya ternyata gak ilang ngaji di sini kan aneh-aneh rasa ilang ngaji gua neng babi gua sekali kak popokan aku ya serah nak potong amrah nut terus aku jerok-jerok nangis pokoknya kita ngomong ngono harus gua mada malam selagi nih cek sepal pukoro brong-brong pekiri wilayah di una radul sopo pukoro akhirnya tahu bidun ya mada muslagi nih orang sopo ngake pukoro itu layak turku nara ninggal sopo pukoro adina yang aku mau di ahli dunia mau demi untuk itu jadi tagai agama itu nya papat wong suge lomo ulama mulang wong bodoh belajar wong wong sing melarat ora adil alhamdulillah Aduh.